السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، جلسة ينضم إليها كان الله سبحانه وتعالى المؤذن يمنجل كتاب untuk datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kalau di alam Melayu orang yang memandangkan seruan azan itu terpanggil jilat, tuk jilat, terpanggil tuk jilat. Elok juga saya cadangkan tuk jilat ni dapat Datuk, dapat Tan Sri, dapat gelaran. Kalau kita panggil tuk ya, dia panggil Tan Sri Bilal. Apa salahnya? Tersebut ni kerana kemuliaan seorang sahabat yang asalnya Abdul Habashi, seorang hamba Habashi dari Habsyah, dari Ethiopia, yang diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik menjadi muazzin, menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya Bilal ni, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi Isra menziarahi, visit syurga, dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tapak kaki siapun, itulah tapak kaki, suara tapak kaki Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Waktu itu Bilal masih lagi berada di muka bumi berehat di malam hari, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, perkhabaran bahawa itulah tempat Bilal, confirm syurga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa amalan wahai Bilal sehingga suara tapak kakimu sudah kedengaran? Di yang dijelaskan oleh Bilal pada pertanyaan kasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, setiap kali sehingga setiap kali dia mengambil wudu, atau lebih tepatnya Bilal senantiasa memperbaharui wudunya. Dan kemudian Bilal mendirikan solat sunat setiap kali dia selesai berwudu. Itu yang ulama kita letak solat sunat wudu. Artinya selesai berwudu, dia mendirikan solat sunat dua rakaat. Mudah-mudahan sunnah sehebat ini, bagaimana kelaziman kita itu para muazzin mengumandangkan seruan azan, maka kita ikuti sunnah yang simple wudu, yang padanya ada mukjizat, kelebihan, kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap individu muslim. Macam fasting, orang nak buat medical check up dia kena fast, puasa. Puasa itu sendiri memberikan kebaikan. Hatta kalau non-muslim dia nak buat medical check-up, dia kena puasa. Mengapa tidak terus saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah? Tak payah tunggu nak medical check-up baru berpuasa. Wa innama berpuasalah, kerana puasa itu adalah sunnah, ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk qualified dapat pahala itu tadi, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bergelar muslim, berpuasalah. Samalah macam wudu yang padanya ada kebaikan. Kalau orang non muslim datang ke masjid Al-Mujahidin, kemudian dia berwudu, Dia bagi alasan dia nak dapat kebaikan daripada wuduk itu tadi, pada setiap anggota wuduk. Maka peluang bagi kita, since you dah tahu bahawa wuduk ni ada kelebihan dia, benefit for ourselves, eh, for our parts of the body, maka masuklah, revert to Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hebatnya peranan para muazzin, peranan Bilal. Mudah-mudahan kita yang mendengar seruan Tok Bilal ini tadi, maka kita menjawabnya bukan saja kalau waktu subuh sadaqta wa bararta, engkau benar dan engkau telah melakukan kebaikan, tapi kita buktikan jawapan itu tadi dengan kita sama-sama sujud pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Tuan Imam yang tadi membacakan untuk kita penghujung surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala sayangnya dengan insan ini. Allah menceritakan awal pada awal surah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. You came from nothing, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ceritakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali waj'alnahu samian basira. Dan ayat seterusnya, maknanya ayat kedua tadi, from nothing Allah jadikan daripada nutfatin amshaj, nutfah yang bercampur macam mana, sudahlah dia kena ada sperm and ovum dan dua-duanya kena subur. Kemudian dalam sperm and ovum itu tadi mengandungi ciri-ciri yang diwarisi oleh datuk nenek moyang kedua-dua belah pihak, iaitu ayah dan ibu. Dan kemudian ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi, Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kasih sayangnya kepada kita kerana Allah memulakan firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam Al-Quran. Jadi Allah ceritakan dalam ayat tadi, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladu idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Manusia ni fitrah dia suka pada keindahan, suka pada kecantikan. Itu yang bagi alasan tu, kenapa tengok orang perempuan cantik ni, kan ni menyaksikan keindahan ciptaan Allah. Ha, itu dah bersilap lah situ tu, kan? Boleh tengok, tapi yang dibenarkan, ya? Jadi dalam ayat tadi Allah menceritakan bila dalam syurga, wildanum mukhalladun, pelayan-pelayan yang muda-mudi, yang cantik, yang comelote. Ha. Idza ra'aitahum, bila kau melihat mereka ni tadi, hasibtahum lu'lu'an mansura. Kau mengira inilah lu'lu', permata yang bersinar kerana dek cantiknya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada kita betapa cantiknya syurga itu tadi, supaya kita rindu pada syurga, supaya kita sesuai dengan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tanya, as'alu muraqabataka fil jannah, aku minta ya Rasulullah untuk jadi temanmu di syurga. Apa jawaban Nabi? A'inni ala dhalika bi kathrati sujud, bantulah aku untuk mendapatkannya. Oh, nak jadi temanku di syurga boleh, kata Nabi, tapi kena bantu. Macam mana? Maksud Nabi itu, boleh dia bila minta doa untuk jadi teman Nabi di syurga, bicaranya dia tu, si fulan ni tadi, sahabat tu, masuklah pengajarannya untuk kita, kita bantu diri kita untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang wildanum mukhalladun, dari pelayannya muda-mudi komilote semua tu, dengan memperbanyakkan sujud. Jadi mudah-mudahan dalam solat kita yang khusyuk, ayat-ayat yang dibacakan oleh tuan-tuan imam, menginsafkan kita untuk kita rindu pada syurga Allah Subhanahu wa taala, selain daripada rindu kita untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia panggil siapa? Dia panggil ummati, ummati, umatku, umat. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, maka baginda akan memanggil ummati, ummati, halummu, mari kemari wahai umat. Jadi insyaAllah sesambung siri perbincangan mukjizat ilmiah daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya untuk peringatan kita bersama bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Al-Quran itu adalah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang baca Al-Quran dapat satu kebaikan pada setiap huruf yang digandakan menjadi 10, wal hasanatu bi asri amsalha? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, nazzalahu bi ilmi, turunnya ayat-ayat Al-Quran itu tadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi relation dia, hubungan di antara 10 kali ganda kebaikan pada setiap huruf adalah dengan ilmu yang terdapat pada setiap ayat dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Tidak hanya terbatas pada hukum tajwidnya, tidak hanya indah pada tarannumnya, tetapi hebat daripada segi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Itu juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan sesuatu menerusi hadisnya, maka Muhammad ini telah ditetapkan sebagai penyampai wahyu, dan Muhammad ini tidak bercakap mengikut hawa nafsu, marahnya dan sayangnya, gembiranya, ketawa Nabi itu adalah semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikaji, maka sudah tentulah ianya mengandungi ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimat ayah dan bunda sekalian dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kita telah sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bahawa setiap tubuh badan anak Adam ni ada 360 sendi. Dan berdasarkan hadis yang dijelaskan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita, menegaskan bahawa hendaklah kita tunaikan hak pada setiap 360 sendi yang terdapat pada tubuh badan kita ini, iaitu dengan kabbarallah, kata Nabi, dengan bertakbir Allahu Akbar. Sebab itu orang tanya, sah ke semayang kalau dia itu takbir ke nama dia? Yang disebut dengan takbir itu ialah ucapan Allahu Akbar, bukan pada angkat dia. Angkat dia itu adalah perbuatan. Takbir itu sendiri ialah mengucapkan Allahu Akbar. Saya sebut ni kongsikan kerana ada soalan. Sebab kalau daripada anak-anak tak dididik, dia membesar dalam keadaan dia tak alert, dia tak aware. Itu yang orang kata lack of awareness tu. Bagi dia, angkat tu kira Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Sebab itu dengan jelas dalam fiqh Syafi'i, dia ada rukun qawli, iaitu rukun di mana kita kena sebutkan dari segi perkataannya Allahu Akbar. Jadi samalah macam bila Nabi jelaskan dalam sedikit kita ambil untuk revision lah, kemudian kita sambung dengan tajuk baru, mana Nabi kata ada 360 sendi, semuanya ada hak dia. Hak itu ditunaikan dengan bertakbir Allahu Akbar, dengan tasbih Subhanallah, dengan tahmid Alhamdulillah, dengan istighfar astaghfirullah, dan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta kalau ada halangan di jalan, kata Nabi, buanglah dia, kerana itu hak yang mesti kita tunaikan. Artinya kita gunakan sendi-sendi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, yang dilengkap disempurnakan kejadiannya menerusi apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguhnya kami telah menjadikan insan itu dengan sebaik-baik kejadian. Maka dengan sendi yang dikurniakan itu tadi, kita tunaikan hak kita ya, sebagai insan yang sempurna kejadiannya dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan itu tadi. Artinya ciri mukjizat ya, yang terdapat pada hadis ini tadi adalah bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini, jumlah sendi ini, tak ada orang yang tahu dan tidak disebutkan dalam mana-mana kitab, sama ada Taurat, Injil, Zabur, Old Testament, New Testament, tentang jumlah sendi yang terdapat pada tubuh insan. Tapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad ibn Abdullah, yang tak tahu membaca dan tidak tahu menulis, tetapi dia menyebutkan itu again kerana ia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang tulang. Kalau dalam bahasa Indonesia dia terjemah jadi tulang ekor. Atau terjemahan kita tulang tongking. Baik, kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Lepasnya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan naqataini 40?" Qalu 40 yawman. Qala abaiti. Qalu 40 shahran. Qalu abaiti. Qalu 40 sana. Qalu abaiti. Qala abaiti. ثم قال ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. حديث كان oleh الإمام البخاري nombornya 4935 itu rujukan kita bersama. Baik, maksudnya apa tadi? Bahwa Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tentang kiamat. Dan pada kiamat itu kronologi dia mula dengan nafkah, iaitu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada sangkakala pertama semuanya dimatikan, dibinasakan. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Jadi Nabi bagi tahu tempoh. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, dia bagi tahu berapa lama berapa lama tempoh di antara pembinaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebab Nabi bagi tahu masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama didirikan di atas muka bumi ini, of course for sure kita dah sebut dulu dalam tajuk Mekah. Allah dah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Itu ayat Al-Quran. Sungguhnya rumah pertama yang dibina di atas muka bumi ini, artinya rumah Allah Subhanahu wa taala, lalladhi bi Bakkah adalah yang terdapat di Bakkah, di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara Mekah dengan Masjidil Aqsa. Sebab itu kita saban masa dituntut untuk berjuang membebaskan Al-Aqsa. Maknanya bukan hanya golongan tertentu, semua. Kenapa? Berdasarkan hadis ini hubungan, dan lagi Al-Isra wal Mi'raj menjelaskan. Itu Nabi bagi tahu 40 sana, tempoh di antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Itu clear, jelas Nabi bagi tahu. Di dalam hadis ni Nabi kata 40. Maksudnya apa? Di antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu 40. Nabi bagi tahu begitu. Dan kemudian bila Abu Hurairah menceritakan hadis ni, orang tanya dia balik. So most probably Bila Abu Hurairah ceritakan ni, dia ceritakan pada golongan tabi'in yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Sebab bila tak berjumpa dengan Nabi, maka dia status dia tabi'in. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, status dia sahabat. Jadi orang tanya kepada Abu Hurairah, arba'una yauman, adakah 40 hari? Lalu jawapan daripada Abu Hurairah, abait. Maknanya asal perkataan aba ni, aba wastakbara kan dalam ayat tentang syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafir. Aba dalam ayat tu tadi maksudnya enggan. Tapi abaitu di sini maksudnya aku tak tahu, tak pasti. I'm not sure. Orang tanya lagi, arba'una syahran. Patutnya dah Abu Hurairah dah kata tak pasti tu, tak payah tanyalah. Tapi soalan dia tanya, arba'una syahran, adakah 40 bulan? Abu Hurairah jawab lagi, abaitu, tak tahu, tak pasti, not sure. Tapi Nabi sebut 40. Dia tanya lagi, arba'una sanah, adakah 40 tahun? Qala abaitu, aku enggan. Cukuplah tu. Hari, bulan, tahun. 40. Takkan nak tanya 40,000 tahun. Maksudnya di sini apa? Nabi tak bagi tahu specifically berapa lama tempohnya. Kenapa? Nak kita faham. Kalau dalam ayat Al-Quran tentang proses penciptaan langit dan bumi, dalam surah As-Sajdah misalnya, apa dia lepasnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله له yang menjadikan langit dan bumi وما بينهما dan apa yang ada yang di antara keduanya dalam masa في ستة أيام dalam masa 6 hari. Baik, ayam di sini dia bukan merujuk pada 24 hours hari yang kita ukur, tapi 6 masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, Allah menggunakan lafaz perkataan atau kalimahnya ayam, the plural of yaum. Yaum one day, ayam days, plural dia sittati ayyam, 6 days, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk hikmahnya. Kan Al-Quran ni dia mengandungi ilmu, dia mengandungi hikmah. Orang yang kata Allah yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah itu pada siapa yang ia kehendaki. Sama lah macam bila kita faham Al-Quran, kita dapat hikmah dia. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak mendekatkan our understanding tentang proses time tu tadi, tentang masa itu, iaitu ukurannya dengan hari. Walaupun sebenarnya hari itu tadi adalah masa mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang kejadian langit dan bumi, alam semesta. Tapi kenapa Nabi tak sebut hari, bulan atau tahun? 40 tahun ke, 40 hari ke, 40 bulan ke? Kerana finish. Alam dunia ni telah selesai. Sekarang pergi kepada alam akhirat. Pergi kepada alam akhirat. Jadi nafah ini, tiupan ini tadi, iaitu di antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu hikmah di sebalik Nabi SAW tidak menyebutkan perkara ini. And of course, Nabi tak boleh memandai-mandai. Kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi tidaklah Nabi itu bercakap mengikut kehendaknya. Dia mereka-reka sesuatu. Baik, habis cerita nafah tu tadi, pergi ke peringkat yang kedua, pada kemu'jizatan ucapan Nabi SAW itu tadi. Baik, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa air. Fayanbutuna kama yanbutul baqla. Ada para ulama menggambarkan turunnya air itu seperti air hujan dari langit kerana ramainya manusia sejak daripada Adam sampai hari kiamat. Oh, berapa bilion manusia semuanya, ya, bila semua dimatikan, tiupan sangkakala yang kedua itu tadi, ya, oleh Israfil, tujuannya untuk membangunkan. Jadi cara proses dia itu, kata Nabi SAW, bagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kemudian bila turun air daripada langit seperti curahan air hujan. Ada lagi tafsiran daripada hadis ini menyatakan macam air air mani lelaki. Kan dalam hadis Nabi itu, Nabi ada jelaskan tentang ciri. Dan Islam ni apa dia? Innallaha la yastahyi min al-haq, sebagaimana dinyatakan oleh isteri Nabi, Ummu Salamah, bila dia tanya tentang celuk belok ni tadi. Celuk belok hadas besar bagi wanita, apa tanda-tandanya? Jadi Nabi SAW bagi tahu ciri air mani lelaki dan ciri air mani perempuan. Baik, kenapa sebut sini? Kerana ada penafsiran menyatakan turunnya air daripada langit itu ciri dia macam air mani lelaki, yang jatuh pada air mani perempuan dalam proses sperm and ovum dalam rahim ibu. Cuma bezanya this time, jatuhnya air tadi, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, semana ciri air itu tadi. Cuma ada di situ komen daripada ulama. Yang penting lafaz yang jelas di sini, Nabi sebutkan turunnya air dari langit, kemudian apa berlaku? Fayanbutuna, maka tumbuhlah insan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan ni Nabi umpamakan tumbuh nanti bila turun curahan air dari langit. Kama yanbutul baqla, macam macam cendawan tumbuh, kata Nabi. Turun naik kemudian tumbuh itu jadi balik, dijadikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi jelaskan lagi prosesnya macam mana. Yang air tadi jatuh ke mana? Bahagian kepala pun. Kan kita dah semua hancur binasa. Finish. Kepala tak ada, semua tak ada. Jatuh ke mana air itu tadi? Nabi bagi tahu, laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan. Maksudnya, semua jasad, tubuh badan insan ini tadi semuanya yabla. Yabla di sini maksudnya binasa. Sebab itu bila kita sebut balak, balak itu kebinasaan. Kebinasaan. Illa azman wahidan. Jadi kata Nabi, semua jasad tubuh badan anak Adam ini dia binasa yabla. Illa azman wahidan. Kecuali satu tulang. Nabi sebut dengan jelas lafaz dia azman. Azman wahidan, pakai za, ain za mim alif, azman, bukan azman. Kan marah pula orang nama azman, itu azman zai ni azman. Azman maksudnya tulang, tulang yang satu, kata Nabi. Wa huwa ajbu zanab, iaitu tulang, ada ditafsirkan atau diterjemahkan ajbu zanab ni adalah tulang sulbi yang dalam ayat dari surah Al-Tariq tu Allah sebut apa? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuliqa mimma indafiq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Jadi Allah beritahu spesifikly keluarnya atau hasilnya air yang terpancar itu tadi, iaitu sperm and ovum itu sumbernya daripada as-sulbi wa as-sara'id. Baik, kenapa diterjemahkan tulang ajbuz zanab ni sebagai tulang sulbi yang di, yang ada yang dikaitkan dihubungkan dengan ayat dari surah At-Tariq itu tadi? Kerana ada kajian berdasarkan itu, dan yang sebab itulah para ulama para ilmuwan yang terlibat dalam kajian berkenaan dengan tulang kongking ini, dia menterjemahkan ajbuz zana yang disebut tadi di peringkat awal. Terjemahan Indonesia, kalau kita baca buku terjemahan Indonesia, disebut tulang ekor, bang. Tulang ekor, bahagian ujung. Bahagian ujung tu lah. Yeah. Dan kita sebut tulang tongking. Atau disebut juga dalam penafsiran ilmiahnya sebagai tulang sulbi. Antara sebabnya, atau penjelasan ringkasnya, kita tahu sel. Sel yang membentuk, yang terdapat pada sistem peranakan manusia, lelaki dan perempuan ini, yang disebut sebagai primordial germ cells. Itu istilah dia, primordial germ cells itu terdapat di antara sulbi dan taraid, iaitu bahagian bahagian dada sehinggalah kepada bahagian tulang kemaluan insan itu tadi, yang seterusnya bersambung dengan organ organ peranakan insan, lelaki dan perempuan. Secara ringkasnya begitu. Jadi Nabi sebut tadi, semua jasad tubuh badan anak Adam ni binasa, hancur binasa, kecuali satu. Hanya kalau Nabi kata begitu, artinya tulang yang tulang sulbi itu dia tidak binasa, dia tak hancur. Mana ada pula orang korek kubur kemudian cek tulang betul ke tulang ni. Jadi kita lihat belum kita lihat lebih lanjut bahawa Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Qaf, surah Qaf ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Apa dia maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui ma tanqusu al-ardu minhum, apa yang dibinasakan oleh bumi, maknanya apa yang dimakan oleh tanah daripada jasad tubuh badan insan itu. Wa indana kitabun hafiz, sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, indana, pada kami, di sisi kami itu ada rekod dia. Jadi Allah sebut begitu. Kenapa para ulama dalam kajian tentang berkenaan tentang tulang sulbi atau tulang ekor atau tulang tongking ni tadi, dia mengaitkan dengan ayat ini? Kerana perkataan dalam ayat ni tadi, makan khusul ardu min bumi, iaitu apa yang dibinasakan, apa yang dimakan oleh bumi. Artinya apa yang dijelaskan oleh Nabi tadi, dia menafsirkan sebab sebaik-baik tafsir of course adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bila rujuk tafsir, tafsiran-tafsiran yang dikumpulkan oleh para ulama tafsir ni, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabawi dan imam-imam mufassirin yang lain, mereka ambil daripada para sahabat yang menafsirkan hadis-hadis, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini tadi, kerana mereka merupakan the students of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi samalah macam ayat ni di surah Qaf ni, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kami telah mengetahui pada setiap masa itu, bila insan, tubuh badan insan yang dimasukkan ke dalam tanah, dan bila proses tidak sahaja yang sudah ribuan tahun, bahkan yang masa kiamat tadi meninggal dunia, semuanya dibinasakan jasad tubuh badannya, selnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sel yang terdapat pada tulang sulbi atau tulang tongking. Baik, sebelum kita tengok pada hasil kajian yang dibuat, kita lihat hadis yang kedua, iaitu dia yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nombor hadisnya 2955. Juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adama ya'kulu turab illa ajbaz zanab minhu khulqa wa fihi rashab. Maksudnya apa? Setiap anak Adam itu, ya'kuluhu turab, akan dimakan oleh tanah, illa ajbuz zanab, kecuali ajbuz zanab. Disebutkan dalam istilah di sini, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran istilah ajbul zanab ni, seperti kita sebut tadi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu sebenarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kita tak boleh pakai Al-Quran semata-mata macam geng itulah. Geng itulah dulu-dulu dia kata dia pegang Quran, hadis tak pakai. Macam mana? Sedangkan Nabi masa mengirimkan dutanya Mu'az bin Jabal, dia tanya, "Fabiman tahkum?" Dengan apa engkau akan menghukum, akan mengendalikan manusia wahai Mu'az? Al-Mu'az jawab, "Bi kitabillah." Dengan kitab Allah. Jadi Nabi tanya lagi tu. Dengan jelas. Nabi tanya dengan dengan soalan yang jelas. Very clear. Nabi kata, "Fa in lam tajid?" Kalau tak ada dalam Quran, kalau engkau tak mendapati cara penyelesaian dalam Quran, "Fabi sunnati Rasulillah." Kata Mu'az bin Jabal, itu dengan sunnah Rasulullah. Itu dengan apa yang engkau ajarkan padaku wahai Rasulullah. Artinya hadis. Macam mana boleh pakai Quran semata-mata? Tak boleh. Kena gandingkan dengan hadis. Lagi Nabi tanya, "Fa in lam tajid?" Kalau seandainya tak ada juga, Quran tak ada, hadis tak ada, tak jumpa penyelesaian. Lalu Mu'az pun kata, "Ajtahidu ra'i," maka aku akan gunakan ijtihad. Yang jadi persoalannya sekarang ni, orang semua nak berijtihad. Semua dia rasa, dia fikir, "I think," dia kata. Dengan dia sebut "I think" tu, maka dia keluarkan everything mengikut ijtihad dia. Dia tak bolehlah samakan Mu'az bin Jabal ni student, dia anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah 1400 tahun jaraknya dengan kita. Sebab itulah kita memakai sistem bagaimana kita mengambil apa yang disepakati oleh para ulama, oleh jumhur, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masing-masing main ajtahidu ra'i ni tadi, maka jadilah macam-macam ajaran yang tidak betul, yang menyimpang daripada landasan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada ini tadi, Nabi kata, semua jasad tubuh badan anak Adam ni binasa kecuali satu, iaitu tulang surbi ni tadi. Minhu khuliqa, daripadanya dia dijadikan. Nabi sebut jelas, daripadanya dijadikan, iaitu tulang surbi itu. Atau sebab itu kita sebut tadi, terjemahan daripada ajbul zanab itu ialah tulang sulbi. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran tulang sulbi. Dan Nabi sebut dalam hadis ini ajbul zanab. Nabi spesifikkan lagi tempat tulang sulbi itu di mana, iaitu di bahagian hujung tulang ekor tadi. Wafihi yurakab, dan padanya atau di dalamnya, Nabi kata. Nabi sebut fihi maknanya inside, maknanya sel yang terdapat dalam tulang sulbi, dalam ajbul zanab itu, disitulah dijadikan semula insan. Maknanya hubungannya dengan hadis pertama tadi, air turun dari langit jatuh pada sel yang terdapat pada tulang ekor atau tulang tongkeng atau tulang sulbi ini tadi, kemudian dari situlah dijadikan semula insan untuk dia sama standard size. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam saiz tubuh badan Adam alaihi salatu wasallam yang tingginya 70 hasta. Semua sama. Dan dalam keadaan, Nabi kata, digiring pergi ke mahsyar selepas dibangkitkan tadi dalam keadaan kufatan uratan ghurla. Dia berkaki ayam, tak pakai kasut, tinggallah semua ni. Kasut-kasut mahal semua ni tinggal. Tumit tinggi, tumit rendah, tumit sederhana, semua tinggal. Tak apa lagi. Uratan, Nabi kata, bertelanjang tanpa seurat benang. Ghurlah dan tidak berkhatan. Itu yang Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ila ba'd?" Rasulullah, bukankah nanti kita akan masing-masing tengok kepada kemaluan masing-masing. Nama pun benda tu aurat, kemaluan. Jadi Nabi beritahu, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan mahsyar itu terlalu dahsyat untuk orang ada time untuk tengok kepada orang lain. Yang dia punya sendiri pun dia tak mampu lagi dah nak tengok kerana hebatnya, dahsyatnya urusan mahsyar itu tadi. Jadi nak beritahu di sini bahawa dalam hadis kedua tadi Nabi SAW jelaskan sel tadi kenapa tidak binasa. Kerana daripada situlah dijadikan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi proses seterusnya, standard size, standard size, dalam keadaan begitu, hufatan uratan ghurla, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis kedua ni, hadis yang ketiga dikeluarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan secara marfu' oleh Ibnu Abi Hatim. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu turabu kullu shay'in min al-insan illa 'ajbu dhanabi. Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala mithlu habati khardalin minhu tansha'un. Maksudnya semua jasad, bagian tubuh badan anak Adam ni semuanya binasa dimakan oleh tanah kecuali 'ajbu dhanabi, kecuali tulang ekor dia. Lalu sahabat tanya, qila ni maknanya ditanya, ada soalan daripada sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah, apa dia yang engkau maksudkan dengan azbul zanab tu? Lalu Nabi kata, ianya sebesar biji sawi. Kalau rasa-rasa kan, kan kita masing-masing ada orang ujung tu kan, kan besar tu, apa biji sawi? Biji sawi kan kecil berbenar, kata orang Perak tu, kecil berbenar, halus kan? Bukan itu maksud Nabi SAW. The cell itself yang terdapat. Tapi Nabi tak bagi tahu lah. Nabi tak bagi tahu cell dia apa semua. Itu adalah untuk kita buat kajian. Maksudnya. Lepas itu Nabi gambarkan. Macam dalam ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ذَرَّةٍ. Oh, dulu orang kata atom. Oh, ada nuklear pula. Lepas ni kalau jumpa lagi, apa lagi yang lebih kecil? Sebab you cannot stop on finding and researching. Baik. Jadi Nabi sebut begitu. Jadi secara ringkas, kita tengok panjang huraian dia. Secara ringkas berkenaan tentang hasil kajian insan. Ada satu tim penyelidikan. Ini yang saya baca, mungkin tuan-tuan ada maklumat lebih baik, lebih terperinci. Saya baca sebarkan. Ada tahun 1935. Tahun 1935, tim penyelidikan yang memulakan penyelidikan mereka mula daripada tahun 1931 hingga tahun 1935. Dalam tempoh itu diketuai oleh seorang yang bernama Hans Spermann, H-A-N-S-S-T-E-R-S-S-T-E-M-A-N-N, seorang Jerman. Saya bukan orang Jerman, jadi Jawa boleh lah. Orang Eneng, orang Opo, pandai lah saya. Jadi kalau saya salah sebut, minta maaf. Hans Spermann, orang Jerman, bersama dengan tim dia, dia buat kajian. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tanya, kenapa orang bukan Islam yang buat kajian? Kerana ni zaman dia. Kalau nak kira tentang kehebatan tamadun, kita sebut tentang Ibn Sina, Ibn Rushd, of course umat Islam melalui zaman golden age, zaman yang gemilang. Jadi bila tiba zaman ni, kita dapati kajian-kajian ni dia dominan dilakukan oleh kalangan non-Muslim. Sama lah macam macam kajian alam semesta Edwin Hubble dan lain-lainnya. Jadi dalam kajian ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, walaupun ni golongan yang tidak beriman, non-Muslim, itulah kerja kita ni banyak kan, sekeliling ni, di mana-mana juga kita bertanggungjawab untuk balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan daripada tu walaupun satu ayat. Dia begitu, untuk mengajak manusia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciri-ciri rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Hans Koman and the team ni dia buat kajian. Dia dapati pada kajian itu tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dia untuk buat kajian tentang tulang. Iaitu tulang, begitu sebut tadi, tulang tongking. Dia buat kajian dengan teliti, rupanya start daripada kan tadi yakhruju min baini sulbi wa tara'i. Keluarnya daripada apa kata Allah, sulbi dan tara'i. Rupanya dia ada satu istilah yang disebut sebagai the primary organizer. The primary organizer. Ini doktor lebih hebat, lebih tepat menerangkan. Saya yang ngaji Alif Bata ni tak berapa tepat nak menerangkan. Bukan tak berani terangkan. Kita belajar. Tapi ada orang yang lebih ahli. Cuma saya sampaikan ini untuk menjelaskan hubungan di antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi tadi dan hasil kajian manusia. Bahawa start daripada proses ni tadi yang disebut sebagai primordial germ cell ataupun disebut the primary organizer. Kan? Maksudnya apa? Masa proses sperm and ovum tadi bila dia bercantum, seterusnya masa peringkat zygote iaitu sperm and ovum tadi bertukar menjadi zygote, di situ ada lapisan yang disebut sebagai epiplast, bahagian atas dan bahagian bawah hypoplast, dan kemudian jadi the primary streak atau disebut sebagai the primary node, node atau KNOT. Disebut begitu kerana ada benang yang dipanggil the primary organizer tadi, merupakan benang yang asalnya ditarik daripada bahagian kan proses baby yang dah kita sebutkan dulu, the embryo stages tu tadi. Disebut di situ ada kajian yang dilakukan dan hasil kajian ni tadi Hans Koman and the team diberikan hadiah Nobel. Hadiah Nobel kerana dia berjaya membuat kajian yang sebelumnya tidak ditemukan. Baik, satu, bila Hans Koman buat kajian tahun 1931, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iaitu pada kurun yang ke-7. Hans Koman buat kajian ni pada kurun ke-20. Maknanya siapa dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kerana Nabi bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab kita katakan bila insan menemukan satu kajian dan kajian itu tadi sebenarnya sudah disebut walaupun dia tak perasan, dia lack of awareness, dia tak perasan, tak sedar bahawa Nabi dah jelaskan apa yang dia kaji itu sudah dijelaskan akarnya, asasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak lagi ada alasan di depan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman pada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya secara ringkas pada tahun Hijri tahun 1424 direkodkan di sini pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 1424 atau tahun Masihnya 2003. Itu selepas 70 tahun hasil kajian Hans Koman, seorang satu tim yang diketuai oleh pakar Muslim bernama Dr. Osman Jailan. Osman Jailani saksepon lah. Ni Dr. Osman Jailani dia buat kajian di Sana'a University di Yaman. Dia buat kajian lanjutan berkenaan tentang ajbuz zana, tapi dia tak ambil lah tulang kongking manusia. Kenapa tak ambil tulang kongking manusia? Bukan ke kan orang belajar perubatan tu dia bedah mayat, ambil semua tu. Kebanyakan kajian-kajian berkenaan dengan manusia ni juga dia masa dia buat kajian tu tadi dia buat apa, dia test tu, dia test pada binatang. Dia begitu. Jadi dia buat kajian, dia ambil tulang kambing. Dia bukan masalah tulang kambing ke tulang manusia. Dia nak tahu sel yang terdapat pada bahagian tulang tu tadi binasa atau tidak. Maka selama 10 minit tulang-tulang kambing ada 5 disebutkan. Ini ada 5 tulang kambing ni. Kan kalau satu ini damage. Kalau ni satu ni baik. Ambil 5 dan dibakar dengan suhu melebihi 5000 darjah Celsius. Atau lebih daripada itu kerana dia gunakan pistol gas, merupakan alat yang sebenarnya merupakan alat untuk buat senjata. Dia dengan suhu yang begitu tinggi dia test, ternyata bahagian sel yang terdapat pada tulang itu tadi dia tidak rosak, tidak binasa. Kerana Hans Kerman dalam kajian dia tu, dia ambil sel tu, dia ambil sel binatang, dia masukkan sel tu pada sel yang lain setelah dibakar dalam suhu yang tinggi, tetapi ternyata sel tadi masih hidup dalam kajian. Jadi dia buat kajian lanjutan pada tahun 2003 ni tadi, ternyata apa yang ditemukan adalah bahawa sel yang terdapat pada tulang tongkeng itu tadi tidak mati dan tidak binasa. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga menerusi surah Qaf, selain daripada Allah menceritakan dalam banyak ayatnya tentang proses kejadian insan, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahawa jasad tubuh badan insan ni dimakan oleh bumi, tapi Allah kata wa indana kitabun hafiz, ada rekod. Bukan saja rekod yang Allah Subhanahu wa taala sebut ashabul yamin ashabul shimal tadi. Mudah-mudahan kita Allah golongkan daripada kalangan ashabul yamin wal iyad billah, daripada termasuk dalam golongan ashabul shimal, golongan kiri yang dapat catatan amalan daripada pihak atau sebelah kiri. Jadi bukan hanya setakat itu, hatta dalam tubuh badan insan tadi ada sel yang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya tidak binasakan dia walau dalam keadaan apa sekalipun, untuk kemudiannya kita dihidupkan, dijadikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ kata Nabi, minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Daripada situ kita dijadikan, asal usul yang disebut sebagai the primary organizer tadi, dan daripada situlah kita dijadikan semula, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup yang selama-lamanya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini berkenaan dengan wacana tulang sulbi atau tulang ekor. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama dapat menambahkan keyakinan kita kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, the provider and the sustainer of the world, the almighty Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebarkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di seluruh pelosok dunia agar manusia tunduk, bow down, sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sebenarnya. Kalau ada terkasar bahasa, terlajak kata, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.